Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dicintai Allah di mana Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melalui hidup dan kehidupan ini penuh dalam lindungan Allah dan meninggikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas firman Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-79 melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis-shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum wa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Yang artinya, orang yang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberikan sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik ini itu menghinakan mereka. Allah yang akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di sini adalah kajian meneruskan dari ayat yang sebelumnya, yaitu dalam ayat 78. Orang munafik ini suka mencibir, kemudian orang munafik juga suka menghinakan, yang baik juga salah, apalagi yang buruk mereka cibirkan. Di sini merupakan olok-olok yang mereka lakukan, khususnya dalam ayat ke-79 ini adalah merupakan ketika orang mukmin melakukan sedekah atau zakat, mereka mencibir dan mengolok-olok. Tapi di sini ditekankan Allah Subhanahu wa taala, boleh mereka itu melakukan yang demikian, pengolokan dari orang munafik, akan tetapi ketahuilah azab Allah itu sangat pedih. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya didampingi para dokter dan tuan guru kami, Ustaz Jainal Arifin, Ustaz Perdana, dan Ustaz Ardiansah. Kami silakan Ustaz Ardiansah. Terima kasih Ustaz Sapiar. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Sapiar perlu kita luruskan sedikit, bahwa sebenarnya sebagaimana yang disampaikan pada ayat sebelumnya, tidak saja mereka mencegah yang mungkar sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Sapiar, tapi mereka malah mendukung, mensponsori kemungkaran itu. Dan betul kata Ustaz Sapiar, memang mereka sangat benci kepada yang ma'ruf. Maka sangat jelas ayat yang pernah kita kaji beberapa minggu yang lalu, ya'muruna bil mungkar wa yanhauna bil ma'ruf. Mereka mengajak bagaimana supaya orang itu janganlah sedekah, seperti perda pelarangan sedekah itu, enggak usah sedekah. Yang miskin kalau bisa dibunuh saja. Kan sangat kejam itu. Bagaimana penggusuran terjadi tanpa ada kompensasi yang jelas, tanpa ada solusi. Ya? Tanpa ada solusi. Itu kan ya'muruna bil mungkar wa yanhauna bil ma'ruf. Ada usaha-usaha pencegahan, ada usaha-usaha penggembosan yang baik-baik. Bagaimana kita menemukan senyelemen bahwa sekolah di pesantren itu identik dengan teroris? Itu kan oknum, dan belum tentu oknum itu orang pesantren. Boleh jadi memang direkayasa supaya mencemarkan nama baik pesantren. Bukan pesantren yang sudah memang tidak pernah dibantu, diangkat, padahal dialah pelopor perjuangan bangsa dan menjadi Indonesia ini merdeka, tapi malah digembosi, jangan belajar di pesantren karena itu adalah sarang teroris. Nah, Ustaz Sapiar ini adalah pimpinan pesantren, tak dibusakirin. Bagaimana komentar Pak Ustaz? Saya melihat di sini Ustaz, umat Islam sekarang ini kurang jeli gitu ya. Dalam artian apa? Suka yang biasa, yang umum tuh dikhususkan. Jadi kalau pesantren tuh orang yang berbuat dari satu oknum pesantren kemudian dikhususkan, dipukul ya, dipukul rata. Rata. Semua ini sama gitu. Enggak tahu kalau pesantren itu banyak pejabat dari pesantren kan gitu. Iya, betul-betul. Nah, yang kita menyikapinya adalah umat Islam harus sekarang ini banyak belajar. Kemudian jangan mengikut. Dan ketahuilah banyak di umat Islam di Indonesia saat sekarang ini ada penyusupan-penyusupan. Ya, banyak orang yang mengatasnamakan Islam, ya, tidak hanya dalam gerakan, kemudian pemikiran juga, bahkan akidah, ya, bentuk-bentuk tarekat dan sebagainya ini banyak-banyak yang telah mengkaburkan dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Kita contohkan ini banyak di sudut di Medan, tarekat kita sebelum sholat, ya, memandang wajah guru dulu kan, itu nggak ada patokan ya. Kalau pesantren tadi pada tuh Ustaz? Ini nggak ada, jelas gitu ya. Di pesantren kita ini kita ajarkan bagaimana anak itu bersikap damai satu dengan yang lain, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Ini salah satu upaya kita sebagai pimpinan di sana, Ustaz. Peran pesantren di bulan Ramadan ini biasanya nggak terlihat nih, Pak Ustaz. Luar biasa sekali. Mungkin ini juga umat Islam khususnya di Medan harus juga jeli dengan keberadaan pesantren itu sendiri. Jangan dianggap orang pesantren itu hanya mengisi Ramadan saja. Sebetulnya banyak kegiatan yang dilakukan. Iya. Jarang pesantren modern itu jadi imam, sholat terawih, menjadi khatib. Mungkin ini dari image yang lain, Ustaz ya. Kalau kita lihat dari pimpinan kita sendiri, seperti Ustaz Perdana ini, mungkin setiap waktu ini ada waktu menjadi imam di setiap masjid ya. Apalagi pimpinan pesantren, saya rasa waktunya itu untuk masyarakat, bahkan untuk dirinya sendiri itu nggak bisa, Ustaz. Iya, padahal disebutkan Ramadan itu adalah menambahkan amal itu, kan, begitu. Bukan memperbanyak setoran, tapi bagaimana supaya ayat suci Al-Quran dapat dikhatamkan. Ada nggak prioritas pesantren tadi? Saya rasa itu khatam Al-Quran sudah gitu. kita prioritaskan kebiasaan itu bagi anak-anak. 1 bulan 3 kali juz. Tiga kali khatam ya. Nah, jadi kalau satu harinya harus 3 juz kan gitu. Itu ini prioritas sekali saya rasa. Maka di sini harus juga bagi masyarakat Kota Madia Medan, kadang-kadang ada pesantren di tengah-tengah kota enggak tahu gitu. Coba dengan wisata rohani gitu, buka bersama di pesantren, melihat keadaan di pesantren kan gitu. Iya. Jadi jangan mencibir sebagai saran teroris. Ya. Saya rasa ini yang ngomong ini ex orangnya nih, Ustaz. Yang perlu juga diluruskan juga. Enggak tahu kalau azab Allah itu sangat pedih gitu ya. Mulailah istighfar sama Allah, minta ampun kan gitu. Iya. Saya punya opini begini, Ustaz. Kalaulah pesantren itu diidentikan atau dia sarang teroris, ya, orang yang ngomong kayak gini cepat-cepat istighfar gitu, karena ini mengundang reaksi. Iya, gitu. Jangankan gitu, Pak Ustaz. Mengundang reaksi ya, iya. Karena satu pesantren yang ini kan bisa satu pesantren nanti bangkit gitu. Iya. Sama dengan kalaulah misalnya ada pegawai alumni UI yang korupsi, masa kita bilang UI itu sarang koruptor? Sarang koruptor kan nggak mungkin ya. UGM ada alumninya yang koruptor juga. Kalau kita bilang UGM sarang koruptor, ya nggak boleh. Rela nggak orang UI dengan orang UGM? Iya, itu otomatis kita juga. Saya rasa itulah pola pikir yang salah yang perlu diluruskan. Betul, betul sekali, Ustaz. Iya, menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini. Satu yang saya tangkap tadi berdasarkan keterangan ini, bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak boleh mencibir orang lain. Nah, coba kita berkaca dengan kondisi saat sekarang ini. Artinya apa? Allah sudah menjelaskan bahwa salah satu dari sikap orang-orang munafik adalah suka mencibir, tidak pernah merasa suka orang lain berbuat baik, dan suka kalau orang lain itu tampil tidak baik. Begitu. Nah, kalau ternyata sikap kita ya, terutama ibu-ibu ini yang suka mencibir ini ya, suka menceritakan kesalahan orang lain ya, saya juga tidak mengatakan bapak-bapak juga tidak salah, siapapun orangnya yang selalu berpandangan negatif terhadap orang lain, orang lain berbuat baik dia mengatakan itu ria, orang lain melakukan yang ini dia mengatakan itu hanya sekedar untuk cari nama, cari muka dan sebagainya, menjilat dan sebagainya, ternyata Kalau kita masih bersikap seperti ini, kita sama dengan orang-orang munafik yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ayat ini. Nah, yang menariknya adalah bahwa pesan yang bisa kita angkat dari keterangan firman Allah dalam ayat 79 ini, Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang selalu berpikir positif, selalu mencari hal-hal yang positif, bukan mencari hal-hal yang negatif. Ketika ada orang yang berbuat salah, jangan kecam dia habis-habisan, merupakan orang-orang yang sudah terperosok masuk ke dalam jurang kemaksiatan, tidak akan mampu lagi bangkit dari kemaksiatan itu. Tapi cobalah melihat apa potensi yang dia miliki sehingga dia mampu bangkit dari kemaksiatan yang selama ini dia lakukan. Begitu juga pada saat ada orang yang mendapatkan kebaikan, orang yang melakukan kebaikan, maka cara berpikir positifnya adalah dengan seperti itu dia mampu membahagiakan orang lain, saya bisa meminjam uang darinya kalau dia ternyata kaya dan sebagainya. Jadi di dalam kehidupan ini kita harus berpikiran positif, berusaha untuk memikirkan hal-hal yang positif, jangan hanya memikirkan hal-hal yang negatif saja. Karena pada saat kita memikirkan hal yang negatif, itu merupakan satu jeratan, satu ikatan di dalam pikiran kita yang membuat pikiran kita terbelenggu dan akhirnya tidak mampu melakukan sikap dan tindakan terbaik untuk kehidupan kita. Iya, memang kalau kita lihat ayat yang mulia ini begitu tegas ya, menyifatkan daripada atau menjelaskan sifat dari orang-orang munafik dan perilaku mereka terhadap orang-orang yang beriman. Ya, ada orang yang beriman yang menyedekahkan hartanya yang banyak juga dia cela. Ya, yang sedikit yang hanya mampu memberikan tenaga dan ya, yang sedikit dari harta atau materi yang ia miliki juga dia cela. Jadi kalau orang munafik ini apapun dari kebaikan di hadapannya itu tidak ada pernah baik. Yang baik. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang menurut mereka itu adalah sesuatu yang baik. Yang baik bahkan menurut mereka seperti yang ditegaskan oleh Ustaz Zainal di awal tadi adalah dia mensponsori kejahatan itu sendiri, mengajak manusia kepada kemungkaran, dan bahkan dia adalah pelopor daripada kemungkaran itu. Kalaupun dia tidak tampil di depan dari dalam perbuatan kemungkaran itu, maka hatinya paling tidak ridha dengan kemungkaran itu. Inilah yang ditakutkan dikala seorang Muslim yang mengaku dirinya Islam itu sangat mencintai kejahatan, atau paling tidak dia ridha dengan kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Ya. Memang betul ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa apabila kamu melihat suatu kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu, kalau tidak bisa cegahlah dengan mulutmu, kalau tidak bisa dengan kamu tidak meridainya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Memang betul bahwa itu pun adalah bahagian daripada keimanan, walaupun itu yang lemah. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak melakukan perubahan itu dengan yang maksimal dulu. Hadis ini disebutkan oleh para ulama kita menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan dalam pencegahan suatu kemungkaran itu adalah yang maksimal, baru pindah kepada yang minimal, baru kepada yang lebih rendah lagi, artinya kepada yang lebih kita tidak mampu lagi. Nah, dalam hal ini kita menyerukan kepada seluruh aparatur di bangsa ini dan seluruh anak bangsa ini, marilah kita mencegah kemungkaran itu dengan seluruh daya upaya dan kemampuan kita. Bukan kemudian kita melempar tanggung jawab itu kepada orang lain dan lepas tangan seakan-akan itu bukan tanggung jawab kita. Ya, setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah ditanggungjawabkan atau dibebankan kepada kita sebagai sebuah tanggungjawab. Mungkin iya, Ustaz Safiar. Kalau saya melihat ini Ustaz Safiar, sebagaimana menyambung yang dikatakan oleh Ustaz Ardiansah tadi, bahwa kemungkaran itu tadi harus dicegah. Sebagaimana rutinitas menjelang bulan Ramadan itu ada FPI yang mencegah kemaksiatan dalam bentuk supaya diminta selama bulan Ramadan, dan itu juga merupakan perda yang bagus yang perlu kita support untuk ditutup semua kafe-kafe, diskotik, hiburan malam selamanya, kalau bisa tidak saja di atas jam 12 malam ke atas. Tetapi itu dilanggar dan FPI akhirnya turun tangan. Ini bagaimana sikap pesantren dalam hal ini untuk turun atau tidak turun dalam mencegah kemaksiatan yang kata Ustaz Ardi tadi, biadihi tadi. Baik, di sini Ustaz, berarti harus kita samakan satu persepsi ya, satu persepsi satu dengan yang lain. Nah, umat Islam jangan gara-gara satu kelompok bisa terpecah belah, kan begitu. Nah, kalau kita merusak, membuat satu kerusakan itu bisa, akan tetapi membuat menghimpunkan umat Islam satu visi itu yang susah. Di sini kami menyikapi mungkin dari pesantren juga sendiri mendudukkannya adalah sama-sama kita mengajak, khususnya di sini mungkin ada wali kota, kemudian gubernur, kita duduk sama membicarakan ini, mendukung kalaupun itu masuk perda dan sebagainya, ya, acuan peraturan-peraturan yang ada, ini harus kita sikapi, ya. Yang wewenangnya siapa, yang mempunyai wewenang di sini, yaitu polisi, kemudian TNI dan sebagainya, sama-sama. Jadi tidak hanya, jadi tidaklah satu pekerjaan ini tumpang tindih begitu. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Dengan harapan ini, apa yang disampaikan bermanfaat bagi kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Saya Safiar, didampingin Ustadz Dr. Zainal Arifin, Profesor Dr. Ardiansyah, dan Ustadz Perdana. Kami silahkan. Kami akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.